Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang penjaganya. Hatimu tempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dari surgaku. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna. Lil muttaqina.